Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar, para pendidik, para ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang pendidikan anak, terutama pendidikan karakter nabawiyah. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas dengan tema berupa sebuah pertanyaan, apa cita-citamu nak? Pertanyaan ini sering diucapkan oleh orang tua, oleh pendidik, atau oleh siapapun yang sering ditanyakan kepada anak-anak yang sedang bersekolah. Yaitu sebuah kata yang tidak asing bagi kita, kata tanya atau kalimat tanya, apa cita-citamu nak? Apabila kita bertanya tentang hal ini, terus kemudian kita mendengar ucapan dari seorang anak yang masih polos, dia akan menjawab apa sebenarnya cita-citanya. Ada sebagian anak yang menjawab dengan tegas, aku ingin menjadi ini, aku ingin menjadi itu. Ada juga yang harus berpikir terlebih dahulu, dia memandang ke atas, seolah-olah melihat bahwa cita-citanya berada di atasnya, kemudian dia bisa baru menjawab. Namun ada juga yang sebagian anak tidak bisa menjawab sebenarnya apa yang dia inginkan. Apapun yang dijawab oleh anak, apapun sikap anak ketika mendapatkan pertanyaan apa cita-citamu nak, itu jawabannya apapun itu wajar saja, semuanya bisa kita terima karena mereka masih anak-anak. Mereka tahu apa yang ada di benak mereka dan apa yang dia lihat. Mereka anak-anak belum semuanya menyentuh semua sisi kehidupan. Mereka masih masa bermain, sehingga apa yang dia inginkan adalah hal-hal yang sangat menyenangkan bagi dia untuk bermain tersebut. Sehingga tidak heran cita-cita yang dipilih oleh anak-anak itu adalah cita-cita yang menurut mereka adalah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Bagaimana kita menyikapi jawaban anak tersebut, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik? Apabila mereka masih berumur di bawah 10 tahun, yaitu masa tufulah atau masa tamyiz, maka hendaklah kita menghargai apa yang dicita-citakan anak. Jangan kita tergesa-gesa segera mengarahkan anak ke bidang atau profesi tertentu ketika mereka masih kecil. Karena apa? Potensi mereka belum tampak. Nah, oleh karena itu, untuk mengarahkan anak-anak tentang cita-citanya, marilah kita bahas bersama-sama bagaimana sikap kita orang tua di dalam membimbing anak-anak kita meraih cita-citanya. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus paham bahwa setiap orang tua pastilah menginginkan anaknya sukses. Dan setiap anak pun semuanya ingin sukses. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa makna sukses itu ternyata masing-masing orang itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, maka makna sukses ini kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana sukses menurut agama Islam yang mulia ini? Ada orang yang mengatakan sukses itu apabila dia sudah menjadi seorang pengusaha, uangnya banyak. Ada orang yang mengatakan bahwa seseorang yang sukses itu adalah orang yang sudah terkenal. Ada yang mengatakan orang yang sukses itu apabila dia sudah memiliki kekuasaan, menjadi seorang pemimpin. Itulah arti kata sukses menurut sebagian orang. Ada yang mengatakan orang yang sukses itu sudah pergi kemana-mana, semua negara dijelajahi, traveling itu adalah kesenangannya, sehingga dia merasa sukses apabila telah melaksanakan traveling tersebut. Namun semuanya harus kita kembalikan kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan kepada sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 185 yang insya Allah nanti akan jelaskan tentang apa sebenarnya makna sukses, yang itu merupakan cita-cita dan keinginan dari setiap manusia, harusnya adalah menuju ke hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah famayyuzhiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala atau ganjaran bagi kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa famayyuzhiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Maka sukses menurut Islam, menurut ajaran Islam yang mulia ini, adalah orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang paling besar. Itu harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang sudah berumur 10 tahun, sudah masuk kepada masa murahakoh, persiapan kepada akil balik ini. Terus kemudian dari ayat tersebut, maka semua dari kita, termasuk kita orang tua dan anak-anak kita, hendaklah kita arahkan semuanya menuju kepada kesuksesan yang hakiki, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harga mati boleh dikatakan, ya, tidak boleh ditawar, dan setiap orang muslim sudah seharusnya memiliki cita-cita tersebut, yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kesuksesan terbesar. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kesuksesan yang sebenarnya, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bisa kita simpulkan dari ayat tersebut bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di negeri akhirat. Itulah kesuksesan sebenarnya. Bagaimana dengan dunia yang saat ini kita sedang hidup? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan carilah negeri akhirat, raihlah negeri akhirat yang telah Allah karuniakan kepadamu. Akan tetapi janganlah kalian lupa terhadap bagianmu di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa memang kita seharusnya bercita-cita untuk negeri akhirat kelak, masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minat dunya. Akan tetapi walaupun engkau mengejar negeri akhirat, ya, tapi janganlah engkau lupa bagianmu, ya, kenikmatan di dunia ini. Jadi apabila kita runtut bahwa ternyata cita-cita di negeri akhirat, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu jalur dengan kehidupan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan lupa kamu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu satu jalur. Yang mana seseorang untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus melampaui, yaitu perjalanan hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan hal itu, jangan kau lupa dengan bagianmu di dunia ini. Para mufassirin dari Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, kemudian di tafsir As-Sa'di, kemudian juga di tafsir Al-Jalalain menyebutkan, ya, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa makna dari janganlah engkau lupa bagianmu di dunia ini adalah maknanya bahwa engkau di dunia ini itu jangan lupa untuk beramal soleh. Beramalah kamu di dunia ini untuk apa? Untuk bekal di akhirat kelak. Beramalah di dunia ini dalam rangka apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramalah di dunia ini untuk apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk tidak lupa dengan dunia, namun ternyata maksud dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita di dunia ini tetap apa yang kita lakukan adalah untuk tujuan negeri akhirat. Walaupun mungkin yang kita lakukan adalah sifatnya keduniaan, namun tidaklah kita kemudian menjadikan bahwa dunia ini tidak ada hubungannya dengan akhirat. Ternyata antara tujuan di akhirat tadi dengan tujuan di dunia ini adalah satu jalur. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini tidak bisa kita katakan bahwa kita hidup di dunia ini itu antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia harus seimbang. Tidak bisa. Karena apa? Itu satu jalur, ya. Walaupun kita melakukan di dunia ini adalah tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat keduniaan, namun ternyata orang mukmin yang sifatnya keduniaan itu adalah semata-mata untuk memberikan manfaat pada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebaik-baik manusia itulah yang kemudian akan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bekal untuk menuju negeri akhirat, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada dua cita-cita, yang mana dua cita-cita itu tersusun secara seri. Terus bukan tersusun secara paralel. Jadi enggak bisa kita mengatakan antara dunia dan akhirat harus seimbang, karena ini seri. Jadi bisa dikatakan semua yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk akhirat. Ini karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apa makna sebenarnya kita melakukan di dunia ini kok untuk akhirat semuanya? Terus kapan kita bersenang-senang? Hendaklah kita pahami para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kita bersenang-senang dengan anak istri di rumah, bercanda, kemudian bergurau. Kalau kemudian kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah lillah, yaitu untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Walaupun mungkin tujuan apa namanya sekilas kita melihat itu adalah perkara dunia. Terus kemudian kita sedang makan dengan makanan yang enak sekali, kemudian kita niatkan ikhlas, kita bersyukur kepada Allah bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kita makan senantiasa agar tubuh kita bisa tegak, untuk menegakkan tulang kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kita yang enak tersebut itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk negeri akhirat, walaupun yang kita lakukan adalah keduniaan. Jadi yang dimaksud bahwa semua untuk negeri akhirat itu bukan berarti kita di dunia ini tidak perlu bekerja, tidak. Di dunia ini kita harus bersusah-susah, kita tidak boleh bernikmat-nikmat, bukan gitu maksudnya. Maka yang dimaksud adalah bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini semata-mata kita gunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembalikan kepada cita-cita sekarang. Anak-anak mungkin menjawabnya tidak sampai sedetail seperti ini, namun kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus paham, yang akhirnya nanti akan membimbing anak-anak kita untuk menuju kepada cita-cita yang hakiki. Jadi bisa dikatakan bahwa semua orang muslim harus bercita-cita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk di dunia, apa peran saya di dunia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita rinci sekarang. Kita sering mendengar bahwa memang cita-cita kita surga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana untuk meraih ke sana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dunia yang harus kita lewati. Nah, maka sekarang pertanyaannya, ya, karena kita hidup di dunia ini, apa langkah yang saya lakukan di dunia ini untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, kemudian di dunia ini manusia itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah, yaitu sebagai pemakmur bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Rabb kalian berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Nah, khalifah di muka bumi ini ternyata terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kul kulli ya'malu ala sakilatih fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan beramal sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Maka Rabb kalian yang lebih tahu siapakah yang paling benar jalan sakilah atau jalan keahliannya tersebut. Akhirnya bisa dikatakan bahwa ada cita-cita yang semua kaum muslimin harus memiliki dan harus menuju ke sana, yaitu menuju akhirat. Tapi ternyata ada cita-cita di dunia ini, ya, yang ternyata masing-masing manusia bisa berbeda-beda. Ini, masing-masing manusia bisa berbeda-beda. Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Maudud, apabila seorang anak dia memiliki potensi kecerdasan yang tinggi, mudah menghafal, pemahamannya bagus, maka itu adalah kesempatan anak tersebut untuk menuntut ilmu. Dia menjadi seorang ahli di bidang agama. Kemudian lanjut beliau, Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila anak itu ternyata tidak berpotensi di bidang tadi, ya, dia ternyata cenderung di bidang yang lain seperti pertanian, bidang perdagangan, kesehatan, teknik dan sebagainya, maka selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaklah anak itu diarahkan untuk menuju kepada potensinya tersebut. Jangan dipaksakan kepada yang bukan potensinya, sebagaimana anak-anak yang ternyata cenderung di bidang diniyah itu. Ini, jadi ini masalah cita-cita. Sehingga bisa kita katakan bahwa apabila seorang anak mengatakan bahwa aku ingin jadi seorang dokter, maka jangan kita katakan kepada anak tersebut, nak, jangan jadi dokter, cita-citamu harus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan seperti itu. Memang benar bahwa seorang semua kaum muslimin itu adalah ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan itu cita-cita. Namun kita katakan bahwa kalau engkau jadi dokter, maka jadilah dokter yang soleh atau solehah. Ya. Yaitu dokter yang mana digunakan profesi tersebut untuk memberikan manfaat kepada manusia sebesar-besarnya. Kemudian diniati ikhlas, maka yang dia lakukan sebagai profesi sebagai dokter tersebut, maka itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengarah kepada cita-cita yang lebih tinggi, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang menjadi terjun di bidang teknik. Maka kita katakan kepada anak tersebut, bagus sekali ya Ananda, apa bagus sekali nak kamu itu ingin menjadi ahli teknik karena kamu memang potensinya di bidang itu. Kemudian kita katakan, tapi jadilah ahli teknik ya, jadilah ahli teknik yang soleh, ahli teknik yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga apabila diikuti dengan niat yang ikhlas, maka kinerja yang dilakukan oleh anak kita kelak itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bekal menuju cita-cita yang lebih tinggi, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesinya yang dicita-citakan oleh anak kita di dunia ini, maka tidak mengapa selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak semua anak-anak kita itu seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sahabat yang ahli di bidang diniyah, sehingga disebut ulamanya para sahabat. Tidak mengapa anak kita bercita-cita ingin seperti sahabat yang lain, seperti Salman Al-Farisi ahli strategi, seperti sahabat Urwah Al-Bariki yang pandai di dalam hal negosiasi, ingin seperti Abdurrahman bin Auf yang dia ahli dalam bidang berdagang. Tidak mengapa selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang terpenting adalah apapun profesi anak-anak kita kelak yang dicita-citakan adalah profesi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peradaban ini, bagi umat ini. Itulah yang terpenting apapun profesinya. Maka cita-cita yang kaitannya dengan peran di dunia ini sifatnya adalah unik. Masing-masing anak berbeda-beda, tidak sama. Maka yang disamakan adalah cita-cita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu disamakan kepada semua kaum muslimin, dan kaum semua kaum muslimin harus memiliki cita-cita tersebut. Ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas tentang cita-cita ya yang sering kita tanyakan kepada anak-anak kita. Ternyata ada dua cita-cita, yaitu cita-cita yang secara umum semuanya harus memiliki menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu adalah cita-cita peran dia di dunia ini, yaitu yang sifatnya unik ya, dan masing-masing orang berbeda-beda, tapi peran di dunia ini digunakan untuk mencari bekal menuju akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan orang tua yang merasa bertanggung jawab? Kemudian karena merasa bahwa orang tua lebih berpengalaman dari anak-anaknya, akhirnya orang tua dalam tanda kutip memaksakan cita-cita kepada anaknya. Barangkali bisa jadi anak karena takut kepada orang tua sehingga nurut ya. Yang seharusnya anak itu mungkin ingin cenderung di bidang diniyah. Dia senang sekali menghafal hadis, menghafal Al-Quran, memahami fikih. Namun ternyata mungkin orang tuanya berpandangan lain, akhirnya dia dipaksa oleh orang tuanya dalam tanda kutip ya, dimasukkan ke sekolah teknik ya. Mungkin bisa jadi dia menjadi ahli teknik, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan hati nurani anak tersebut. Maka itu bisa dikhawatirkan ya, dia di bidang teknik tersebut tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ini, karena tidak sampai kepada hatinya. Tidak bisa maksimal dia mencurahkan ilmunya di bidang teknik tersebut. Karena apa? Potensi dia di bidang diniyah. Sebaliknya juga, apabila seseorang mungkin dia senangnya di bidang komputer ya, atau bidang teknik yang lain, atau programmer. Nah, namun orang tuanya karena merasa bahwa cita-cita yang tertinggi adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak tersebut dalam tanda kutip itu dipaksa ya, dipaksa untuk belajar di pondok pesantren ya, yang dimana di pondok pesantren tersebut setiap harinya hanya anak dituntut untuk belajar ilmu agama. Padahal di dalam hati anak dia ingin sekali mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ingin memberikan manfaat kepada orang dalam bidang teknologi. Namun ternyata orang tuanya berpandangan lain. Ini termasuk pemaksaan cita-cita yang dikhawatirkan nanti anak tersebut tidak bisa maksimal di dalam memberikan peran di dalam peradaban ini. Ini jadi hendaklah ini perlu diketahui oleh orang tua, semua orang tua. Kita berusaha untuk mengenal potensi anak. Jangan merasa bahwa kita orang tua sudah lebih berhasil dibandingkan anak-anak kita. Ya. Jangan kita merasa bahwa kita lebih pintar ya tentang masalah peran profesi anak-anak kita, karena yang lebih tahu apa kira-kira yang menjadi kesenangan, yang menjadi potensi, yang menjadi cita-cita itu adalah anak itu sendiri. Kita tugas orang tua itu hanya membimbing. Membimbing menuju apa? Cita-cita tadi, yaitu kalau dia menjadi ahli teknik, ya ahli teknik yang soleh. Maka di dalam mewujudkan cita-cita untuk dunia ini, ya saya ulang lagi, untuk mewujudkan cita-cita kaitannya dengan peran di dunia ini, maka terlebih dahulu ilmu diniyah, kemudian keimanan itu harus tumbuh terlebih dahulu sebelum memutuskan tentang cita-cita di dunia ini. Karena apa? Apabila orang itu agamanya belum matang, keimanannya belum tumbuh pada dirinya, kemudian dia sudah memikirkan banyak hal tentang peran di dunia ini, maka dikhawatirkan dia akan lupa dengan cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikhawatirkan akan berkutat kepada urusan keduniaan sampai lupa dengan urusan akhirat ya. Namun di sisi lain ya, ada seorang yang betul-betul memang belajar diniyah sekuat-kuatnya. Ya, dia paham semua hal, hampir semua hal di bidang diniyah, sampai bahasa Arab menguasai, ilmu fikih menguasai, usul fikih dan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang diniyah dia kuasai. Padahal sebenarnya dia potensi untuk berperan dalam masyarakat itu bukan di bidang diniyah. Bisa jadi dia di bidang teknik, namun karena dia dalam tanda kutip dipaksakan untuk belajar di diniyah tersebut, ya, akhirnya bisa jadi dia hanya berkonsentrasi pada cita-cita yang di akhirat saja. Tapi dia menyelisih dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan kau lupakan duniamu. Tapi kebanyakan orang-orang yang seperti itu terus melupakan keduniaan. Mereka banyak yang berpikir bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi datangnya rezeki karena sebab, ya. Kita mendapatkan rezeki karena kita bekerja. Kita bisa kenyang, bukan tiba-tiba kenyang, kita harus makan. Kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki anak. Kita enggak bisa tanpa menikah terus tiba-tiba memiliki anak, kita harus berusaha, yaitu dengan menikah. Jadi rezeki dan lain sebagainya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu terjadi karena sebab, ya, karena ada sebab ini. Nah, oleh karena sebab itulah yang kita kejar di dunia ini, ya, sebab itulah yang kita jadikan amal ibadah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dua cita-cita tersebut salah satunya dilalaikan, ya, apabila dunianya dilalaikan, hanya semata-mata negeri akhirat saja yang dipikirkan, nah, kemudian dia melupakan tentang peran dia di dunia ini untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat, bisa jadi dia di dunianya tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia. Namun di sisi lain, orang yang terlalu dominan pada cita-cita dunianya sehingga dia lupa dengan cita-cita hakiki, yaitu di akhirat, bisa jadi dia akan lalai dengan akhiratnya dan terkonsentrasi pada dunianya. Maka banyak perkataan-perkataan yang salah kaprah, yaitu kejarlah dunia tapi jangan kau lupakan akhirat. Itu terbalik. Tapi ya, firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita garis bawahi, kejarlah akhirat tapi jangan kau lupakan duniamu. Maka cita-cita akhirat itu lebih penting dibandingkan cita-cita di dunia. Tapi jangan engkau lupakan cita-cita di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk tidak melupakan peran kita di dunia ini, kita bahas sejenak tentang masalah dua kata, yaitu kata soleh dan kata muslih. Apa bedanya orang soleh dan orang yang muslih? Orang soleh itu adalah orang yang kebaikannya itu untuk dirinya sendiri saja. Sedangkan orang yang muslih itu adalah kebaikannya adalah di samping untuk dirinya sendiri, kebaikannya juga untuk orang lain. Ini. Terus kemudian orang soleh itu, ya, biasanya itu disukai oleh banyak orang. Ya, disukai oleh banyak orang. Tapi orang muslih itu malah sering dimusuhi orang lain. Karena apa? Orang soleh itu tidak memperbaiki, dia hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak mengganggu orang lain yang berbuat salah. Tapi orang muslih itu sering sekali berbenturan dengan orang lain yang berbuat salah karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka, sehingga sering sekali dimusuhi oleh manusia. Hal ini terjadi juga pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi belum diutus sebagai Nabi, yaitu sebagai orang soleh, maka orang-orang kafir Quraisy itu pada mencintainya, menyayanginya. Tapi begitu Nabi diutus untuk berdakwah, sudah diberi tugas menjadi seorang yang muslih memperbaiki, maka mereka mulai membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mulai memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian para ulama, para aulia itu mengatakan, ya, muslihun wahidun habu ilallah min alafis solihin. Orang muslih, ya, jadi orang muslih, seorang yang muslih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ribuan orang yang soleh ini. Jadi oleh karena itu jangan kau lupakan duniamu itu adalah apa? Di dunia ini kita digunakan untuk memberikan manfaat, ya, yaitu memperbaiki di dunia ini, dan itu banyak benturan-benturan, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ribuan orang yang soleh. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah kita menjadi orang yang muslihin, yaitu orang-orang yang memperbaiki. dan janganlah hanya mencukupkan diri kita hanya sebagai orang yang soleh saja, ya, karena kedudukan muslimin itu jauh lebih tinggi dibandingkan solehin. Kaum muslimin rahimanur rahimakumullah, itulah sekilas tentang rumusan cita-cita, ya, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita jadikan dasar pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing anak-anak kita menuju cita-citanya. Ya, tapi janganlah kita tergesa-gesa segera mengarahkan anak yang kecil, yang masih kecil, untuk menuju cita-cita yang sudah jelas seperti karir dan sebagainya. Hendaklah kita hargai anak-anak yang masih kecil itu cita-citanya sebagai apa? Apa namanya? Tadrib. Ya, untuk latihan mereka, untuk mendidik mereka, melatih kemandirian, rasa percaya diri, ya, untuk meraih cita-citanya tersebut. Nanti begitu mereka sudah masuk 10 tahun menjelang balik, ya, masa-masa murahakoh, kemudian kita mulai tegaskan bahwa inilah arah yang harus ditempuh oleh anak kita menuju peran dia di akhirat kelak, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan peran dia di dunia ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat ini. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya tadi mengenai bab atau materi yang berjudul apa cita-citamu. Nah, pembahasan yang sangat menarik Ustaz tentang masalah cita-cita. Ustaz, kebanyakan pada kita seringkali ditemukan kepada anak kita menjejali atau menanamkan cita-cita yang hanya sebatas dunia saja Ustaz. Kemudian kita ternyata faktanya melupakan ilmu-ilmu dunia, melupakan ilmu-ilmu yang sejatinya kita butuhkan untuk hal yang abadi, terutama hal akhirat Ustaz. Bagaimana Ustaz praktek atau realitasnya menanamkan ilmu atau cita-cita pada anak, yaitu cita-cita yang abadi, yaitu masuk surga Ustaz. Bagaimana praktek yang nyata Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, praktek yang nyata untuk menanamkan bagaimana anak itu betul-betul mencintai surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun peran dia, entah dia sebagai seorang dokter, entah dia sebagai seorang ahli teknik dan sebagainya, tapi dia di bayangan dia itu adalah bahwa saya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan karakter keimanan. Sedangkan karakter keimanan dalam prakteknya itu ada masa emas dalam pendidikan, yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Itulah ditanamkan cintanya anak-anak terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masa emasnya. Namun banyak sekali para anak didik kita, anak-anak kita yang sudah terlewat masanya, bahkan mereka sudah balig pun, ya. Ternyata cita-citanya masih sebatas hanya untuk peran dia di dunia saja. Dia enggak peduli bagaimana akhiratnya nanti, pokoknya di dunia saya sukses gitu. Saya ingin menjadi ahli teknik, saya ingin menjadi pengusaha yang kaya dan sebagainya. Ternyata berhenti sampai di situ. Mereka tidak berpikir bahwa menjadi pengusaha kaya yang masuk surga itu caranya bagaimana. Nah, ini berarti sebagaimana pembahasan yang lalu, ini anak tersebut itu tidak tumbuh karakter imannya. Maka apa yang dilakukan yaitu recovery. Ya, recovery karakter iman yang pada pertemuan yang lalu-lalu sudah kita bahas ini. Jadi intinya prakteknya adalah penanaman karakter keimanan, ya, penanaman karakter keimanan kepada anak sehingga dia mencintai surganya Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting lagi adalah cinta kepada pemilik surganya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sepertinya kita akan kerepotan Ustaz karena kembali lagi ke menanamkan karakter iman kepada anak Ustaz, ya. Semoga diberi kemudahan kita semua dalam menanamkan karakter iman kepada anak-anak kita. Baik, bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya kepada Ustaz, silakan kami buka kesempatan untuk Anda. Jika Anda ingin bertanya secara langsung, bisa kami buka di line telepon di nomor 0821-3645-6545, 0821-3645-6545, atau melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp ke nomor 0895-3990-30417. Baik, kami bacakan Ustaz pertanyaan yang pertama, datangnya dari pertanyaan yang belum kita bacakan di pekan yang lalu, datangnya dari Pak Burhan atau Mas Burhan. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara membangunkan para pemuda Islam agar sadar akan ancaman propaganda orang yang bukan Islam yang ingin merusak Islam dengan memodif acara pada televisi dengan menyusupkan hal-hal negatif pada acara tersebut, Ustaz. Pemuda Islam semakin menjadi pengikut dan pengekor idola-idola mereka, dan malah melupakan tokoh-tokoh ahli surga seperti para nabi dan ulama-ulama soleh lainnya. Bagaimana Ustaz caranya? Silakan Ustaz. Ya, jadi bagaimana untuk mendidik para pemuda kita? Ini pertanyaan dari Bapak Burhan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Jadi kita dalam mengatasi permasalahan ini jangan seperti pemadam kebakaran. Kita sibuk istilahnya mengatasi masalah-masalah yang masuk. Kita berusaha istilahnya membungkam ya media-media sehingga diharapkan para pemuda itu tidak melihat media. Itu adalah metode pemadam kebakaran. Jadi selalu mengatasi masalah yang ada. Nah, metode yang paling tepat dalam pendidikan karakter ini, bagaimana cara istilahnya menanamkan kecintaan pemuda ini terhadap Islam ya, yaitu dengan menggali potensi mereka. Yaitu kita berbasis pada potensi. Kita gali potensi mereka bahwa para pemuda mereka adalah fitrah. Mereka pada asalnya adalah cinta kepada Islam, cinta kepada kebaikan. Maka apa yang kita lakukan? Bukannya kita membungkam media-media tersebut, tapi marilah kita tanamkan tauhid ya. Kita tanamkan karakter iman kepada para pemuda itu, antara lain dengan metode recovery lagi, karena mereka sudah pemuda yang seharusnya keimanan itu tumbuh pada saat mereka 0-7 tahun itu masa emasnya. Tapi ternyata setelah sampai dia itu akil balik, dia masih mudah terpengaruh oleh media-media yang dari luar tentang propaganda untuk menjatuhkan Islam. Ini pertanda bahwa mereka belum imun. Belum imun itu maksudnya itu belum kebal ya terhadap subhat-subhat. Nah, untuk mengimunisasi mereka yaitu dengan tauhid. Karena tauhid itu adalah imunisasi yang paling manjur untuk menghadapi segala sesuatu kesesatan-kesesatan ya yang ada di luar sana. Nah, makanya kita janganlah kita sibuk untuk membungkam ya. Untuk membungkam mereka, tapi sibuklah kita dengan menanamkan tauhid pada anak-anak kita, pemahaman Islam yang benar. Akhirnya toh mereka sendiri kalau sudah kuat tauhidnya dan paham tentang akidahnya dengan benar, maka dengan sendirinya mereka akan bisa memilih mana yang subhat, mana yang hak ya menurut mereka. Itu dengan sendirinya mereka akan bisa menjadi kebal ya, menjadi imun terhadap apa namanya propaganda-propaganda tersebut. Demikian. Ustaz, dalam hal ini menyikapi hadirnya televisi bagaimana Ustaz? Apakah tidak boleh sama sekali Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi televisi memang anak sekarang sepertinya mereka adalah generasi yang banyak orang menyebut generasi Z ya. Generasi Z adalah generasi milenium atau generasi digital. Sepertinya tidak mungkin mereka itu dipisahkan ya dengan media ya. Terutama dalam hal ini adalah internet atau televisi. Bisa jadi orang itu mengatakan orang sekarang yang tidak bisa internet itu bisa disebut buta huruf gitu. Seperti itu untuk zaman sekarang itu loh. Maka yaitu tadi kembali itu tadi ya, dengan media seperti itu bukanlah kita terus akhirnya mensterilisasi mereka. Sama sekali anak itu anti televisi ya. Mereka akan lebih penasaran. Karena apa? Anak itu penasaran, mungkin di rumah ditahan ya. Tidak ada televisi, melihat sedikit dimarahi, dia akan keluar ya, ke tetangganya, ke temannya, ke mbahnya ya. Akhirnya mereka menonton di sana. Karena apa? Mereka generasi yang beda dengan generasi para orang tuanya, yaitu generasi Z. Ada yang menyebut generasi C karena apa? Always click ya. Mereka selalu klik dengan teman-temannya. Always in community, selalu berkomunitas ya. Always connected, selalu terkoneksi, selalu online. Itulah generasi mereka, yaitu generasi C, yang beda dengan generasi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ini. Nah, mungkin bisa jadi kalau generasi 30 tahun lalu dengan adanya proteksi terhadap televisi masih bisa, tapi anak sekarang sudah enggak bisa. Nah, akhirnya yang terbaik itu tadi diimunisasi si mereka itu, kita pahamkan mana yang boleh dilihat, mana yang tidak itu loh. Ini, kalau mereka sudah paham kemudian cinta kebaikan, karakter imannya tumbuh, maka dengan sendirinya mereka akan menseleksi, mana yang saya butuhkan. Akhirnya ada pepatah untuk mengatasi media yang begitu gencarnya, yaitu bukan kita asalnya menolak semuanya ya, memproteksi mereka untuk sama sekali tidak menyentuh ya media. Tapi kita memiliki semacam kayak semboyan ya, kata pepatah itu, fokus pada kekuatan anak ya, pada potensi anak, kemudian kita siasati keterbatasan. Itu maksudnya gini, media yang ada itu tidak selamanya itu buruk ya, ada sebagian di situ yang manfaat, sehingga kita tidak bisa mengatakan ditinggalkan sama sekali. Dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa itulah satu-satunya media yang terbaik ya untuk anak-anak kita, nggak bisa seperti itu. Maka setelah kita mengetahui potensi anak, ya tugas kita kan mengetahui potensi. Mungkin seorang anak itu ternyata dia cenderung di bidang desain, ya desainer, ya desain. Maka bisa jadi anak itu banyak belajar dari media, walaupun mungkin dia tidak harus sekolah. Bisa jadi dengan media itu dia banyak sekali belajar desain dari situ. Maka akhirnya media itu bermanfaat bagi dia ya, terutama dalam bidang potensinya. Kemudian hal-hal yang tidak digunakan enggak usah dibuka ya. Bila suatu saat kemudian nyasar, karena sekarang itu banyak sekali disodor-sodorkan kepada generasi muda tontonan-tontonan yang tidak syar'i ya, yang melanggar syariat, itu akhirnya kadangkala remaja, anak, bahkan orang tua itu kesasar sampai ke situ. Tapi kalau kemudian sudah dibentengi dengan akidah ya yang kuat, dipahamkan, akhirnya mereka kembali lagi ya, tidak sampai terjerumus ke bidang tersebut. Jadi itu generasi C ya, generasi atau generasi Z, yang mana kita harus menyikapi keadaan mereka, memaklumi bahwa mereka beda dengan kita. Jadi fokus pada potensi mereka, manfaatkan itu untuk mengembangkan potensinya, kemudian siasati kelemahannya, hal-hal yang tidak butuh, yang dia tidak butuhkan ya sudah enggak usah. Sehingga jangan sampai kita yang tidak tahu potensinya, dengan media informasi yang begitu banyaknya, informasi yang datang kepada kita silih berganti, tapi kita mati gaya. Mati gaya itu maksudnya apa? Jadi bingung, semuanya dipelajari sehingga untuk apa juga nggak tahu, akhirnya kita mati gaya. Itu karena apa? Nggak tahu potensi kita, apa yang kita butuhkan, apa itu loh, karena begitu banyaknya informasi. Oleh karena itu, sebelum kita memegang media tersebut, kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang dibutuhkan anak saya dan apa yang saya butuhkan, maka itu yang kita ambil. Nah, maka kalau hanya sekedar ngisi waktu dan sebagainya, ya nanti sudah nyasar-nyasar kemana-mana, itu nggak punya arah tujuan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi fokus pada potensi, siasati keterbatasan. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kembali Ustadz ya, peran kita sebagai orang tua sangat utama ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Ibu Siti di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Afwan, mau bertanya, bolehkah kita mengingatkan atau mengajarkan pada anak usia di bawah 9 tahun pentingnya untuk meminta maaf ketika mereka berbuat salah atau melakukan kesalahan? Syukron dari Ibu Siti di Semarang. Ya, Ibu Siti ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu Siti sekeluarga. Jadi bagaimana kalau kita mengajarkan kepada anak tentang minta maaf ya apabila dia di usianya 9 tahun. Ibu Siti rahimahullah, semoga Allah menjaga ibu dan merahmati ibu. Jadi anak mulai ditanamkan adab itu adalah mulai umur 7 tahun. Jadi setelah umur 7 tahun baru kita istilahnya ditajarkan adab kepada anak. Nah, sebelum 7 tahun itu masa-masa anak belum terbebani oleh moral ya. Belum ada beban moral bagi anak yang masih di bawah 7 tahun. Mereka masih masa-masanya menuntaskan egonya ini. Kemudian setelah 7 tahun mereka mulai dikembangkan sosiosentrisnya, mulai bersosial. Sehingga karena mereka mulai bersosial, maka mulai ditanamkan adab. Di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan mulai diajarkan sholat. Ini mulai diajarkan sholat. Jadi mulai 7 tahun itu mulai diajarkan tentang adab. Sampai kapan ya? Sampai seumur hidup. Ini sampai seumur hidup. Tapi adab itu, penanaman adab itu bagusnya memang pada usia tamyiz 7 sampai 10 tahun. Ya 7 sampai 10 tahun itu masa tamyiz adalah masa-masa emas untuk penumbuhan adab kepada anak. Ini. Tapi seandainya masa itu kok belum tumbuh ya, sehingga pada umur 10 tahun sampai seterusnya itu kok adabnya masih kurang, ya terus di recovery ya. Terus kita menasihatkan kepada anak agar adabnya tertanam pada anak tersebut. Demikian. Ini anak di usia di bawah 9 tahun atau 7 tahun ke atas Ustaz? Iya, kalau di atas 7 tahun diperbolehkan, dan itu boleh dikatakan memang itu waktunya. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun kita melihat-lihat, ya, melihat-lihat apakah dia egonya sudah tuntas apa belum. Kalau sudah tuntas ya enggak masalah itu. Ya, demikian. Berarti umur 7 tahun sudah mulai start up Ustaz mengajarkan adab. Adab, ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Siti di Semarang tadi yang bertanya dan dapat dipahami oleh pendengar yang lainnya. Baik, silakan, kami masih membuka kesempatan 10 menit ke depan. Pertanyaan Anda silakan kirimkan di nomor telepon 0895-3990-3-0417. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari Bapak atau Mas Usman di Kaligawi. Beliau bertanya, Ustaz, menurut saya anak ramai di masjid itu biasa. Yang luar biasa itu ketika anak ramai, para orang dewasanya pada acuh. Saya sering kali kerepotan memberi peringatan kepada anak-anak ketika mau sholat berjamaah karena jumlah jamaah dewasanya, terlebih ortunya sendiri, semuanya acuh tak acuh, tidak mau membantu saya. Bagaimana Ustadz menurut panjenengan? Silakan Ustadz. Iya. Jadi untuk Mas Usman di Kaligawi, ini memang masalah yang terjadi di hampir semua masjid. Dan masing-masing orang tua di kampung-kampung itu berbeda-beda cara menyikapinya. Ada yang sebagian setelah salam langsung mereka dimarahi, ya, ada yang dijewer, ada yang dipukul. Ada yang mereka hanya mendamping, mengingatkan, ya, mendampingi mereka, mengingatkan dengan lembut, ya. Ada yang cuek-cuek saja, terserah, bebaslah. Maka yang sikap kita yang paling benar adalah sikap yang tengah-tengah. Kita tidak begitu lalai, ya, terhadap bagaimana anak itu ramai di masjid, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang sahabat sedang membaca Quran dengan keras juga ditegur oleh Nabi karena sedang ada orang yang sholat itu. Dikhawatirkan bacaan Qurannya akan mengganggu orang yang sholat tersebut, apalagi ini anak yang ramai. Namun perlu kita ketahui para pendengar rahimani wa rahimakumullah bahwa anak-anak itu memang dunianya anak-anak masa bermain, ya, mereka adalah masa-masa bermain, terutama memang masih di bawah 10 tahun itu masa bermain bagi mereka, ya, apalagi masih di bawah 7 tahun itu adalah masa penuntasan ego mereka. Pengalaman saya pribadi, ya, untuk anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, mereka kalau sedikit dilukai hatinya ketika mereka di masjid ramai, itu ternyata membuat luka yang sangat dalam bagi anak tersebut, yang akhirnya setelah itu mereka akan tidak suka untuk datang ke masjid. Ini pengalaman pribadi yang saya lakukan, dan banyak pakar, ya, terutama di bidang pendidikan anak ini menyetujui hal tersebut, ya, menyetujui bahwa memang di bawah 7 tahun itu anak-anak itu hatinya sangat lembut, sangat mudah sekali terluka apabila kita tidak hati-hati di dalam mensikapi perilaku mereka. Sehingga Pak Usman yang begitu repotnya ngurusi anak-anak itu, seharusnya apa yang dilakukan oleh orang tua, ya, orang tua anak tersebut, yang membantu, membantu dengan apa, melihat kondisi anak itu, melihat kondisi anak. Apabila anaknya masih kecil-kecil, ya sudah, kita bimbing mereka, jangan sampai ada kemarahan, ya, jangan sampai ada bentakan, ya. Tapi ternyata kalau dengan cara seperti itu belum selesai-selesai, ya sudah, sholat dulu di rumah bersama ibunya, ya, karena apa, mereka belum waktunya untuk diajari sholat, ya. Jadi sesekali mengajak ke masjid tidak masalah, untuk apa, dalam rangka menumbuhkan cinta masjid, cinta sholat itu, bukan untuk mengajari mereka sholat kalau mereka masih di bawah 7 tahun, karena Nabi memerintahkan untuk mengajari anak kita sholat itu setelah 7 tahun. Namun ternyata kok apabila enggak, apa namanya, tiap hari kok tidak teratasi, masih ramai terus dan orang tua merasa terganggu dalam sholat, ya sudah, masing-masing orang tua mengambil sikap, sudahlah, di rumah dulu, ya, dengan ibunya sambil dinasihati, ya, kalau ke masjid nanti jangan ramai, ya, sholat, ya, nanti kalau ramai mengganggu orang sholat itu, dengan lembut. Kemudian kalau sudah diperingatkan masih ramai lagi, ya besok jangan diajak dulu, ya, dinasihati dulu di rumah sampai mereka betul-betul bisa tenang di masjid. Terus kemudian perlu diketahui bahwa untuk anak-anak kecil, ya, itu mereka untuk suruh tenang duduk itu nggak bisa, karena memang bawaan mereka masih kecil, ya. Saya belum pernah melihat ada anak di bawah 7 tahun sholatnya itu betul-betul khusyuk kayak orang tua itu loh. Mereka masih kadang-kadang ngelirak-ngelirik, dengak-dengok ya, nolah-noleh kesana kemari, kadang-kadang masih bicara dengan temannya. Itu menurut mereka wajar-wajar saja itu loh. Karena memang mereka belum ada beban syariat ya, mereka belum diberi apa namanya, apabila masih salah belum dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia balik itu. Nah, oleh karena itu sikap yang terbaik untuk Bapak Usman ya, panjenengan nasihati saja orang tua dari anak tersebut ya, kalau memang ternyata tetap tidak bisa teratasi ya sudah di rumah dulu sudah nggak apa-apa, ke masjidnya sesekali. Tapi setelah mereka besar-besar 10 tahun yang memang kalau nggak mau ke masjid ya solusi terakhir dipukul nggak masalah itu untuk laki-laki ini. Tapi kalau mereka masih kecil-kecil ya itu tadi sikapnya ya, diajari dulu di rumah. Tapi kalau ternyata memang apa namanya, orang-orang yang di masjid itu merasa tidak terganggu dengan ramainya anak, ya tidak masalah sebenarnya, biar mereka bermain ya dalam rangka untuk menumbuhkan cinta masjid tadi itu loh, nggak masalah. Tapi kalau ternyata sebagian besar jamaah belum bisa menerima ya dengan ramainya anak itu, ya itu tadi untuk diajari di rumah dulu, demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dimengerti oleh Bapak Usman tadi yang bertanya di Kaligawe. Ada kalimat dari pertanyaan beliau Ustaz tadi yang masuk ke hati saya Ustaz Majleb Ustaz. Kalau anak ramai di masjid itu biasa, yang luar biasa adalah ketika orang dewasanya pada acuh tidak memberi pengertian Ustaz. Itu yang masuk ke hati saya Ustaz Majleb Ustaz. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Masih ini Mas Burhan atau Pak Burhan mengirimkan pertanyaan kembali di Semarang. Beliau bertanya, apakah benar Ustadz kalau kita sekarang adalah zaman keterpurukan akhlak dan adab? Sebagai misal, kita sangat respek menjadi pemadam kebakaran dengan menjaga adab ketika di depan manusia. Seperti ketika di warung bakso, anak kita ramai, kemudian kita menegurnya, jangan ramailah, jangan lari-larilah. Namun jika di masjid, kita hanya melumrahkan saja. Memang benar kita tidak boleh terlalu menegur keras kepada anak, namun kita harus tetap berimbang juga. Namun kita harus tetap berimbang juga dalam hal ini. Bagaimana Ustadz? Apakah salah pemikiran saya ini Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Silakan. Iya. Jadi kalau pas di warung ya, sedang tidak ibadah di masjid itu suruh tenang gitu. Tapi begitu di masjid seolah-olah dibiarkan saja anak-anak itu ramai. Apakah sikap ini dibenarkan? Ya seyogianya tidak seperti itu ya. Seyogianya itu justru di masjid itu ya, itu di rumah Allah harusnya lebih tertib dibandingkan ketika di warung ini. Itu harusnya seperti itu. Namun dalam kenyataan kadangkala karena di masjid itu tidak ada orang yang menilai ya, sehingga mungkin karena apa namanya itu perasaan merasa murokobah atau diawasi oleh Allah kurang, sehingga dia sudah dibiarkan aja, toh nggak ada orang yang menegur gitu. Tapi mungkin kalau di warung di situ banyak orang ya, kemudian anak ramai, kemudian kita malu ya, malu kepada orang-orang yang berada di situ, akhirnya kita mengambil sikap untuk membuat anak itu tertib. Itu ini sebenarnya apa namanya, seharusnya tidak memiliki sikap seperti itu. Seharusnya kita jauh lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kita malu kepada manusia. Itu sebenarnya seperti itu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dimengerti oleh Pak Burhan di pertanyaan yang kedua ya Pak Burhan di Semarang tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, bismillah Ustaz mau tanya, kalau seorang yang muslih, apa harus seseorang yang berani menyampaikan ide-ide atau seorang yang pendiam juga bisa menjadi seorang yang muslih, mengingat tidak semua orang yang berbakat menyampaikan idenya, dan bagaimana etikanya cara beramar ma'ruf Ustaz? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi orang yang muslih itu tadi pertanyaannya, apakah mesti harus disampaikan dengan berbicara, dengan berdakwah, dengan ngomong? Padahal manusia itu bakatnya beda-beda. Ada yang bakat senang berkumpul dengan orang, ada yang tidak suka ya, tidak suka berkumpul dengan orang. Ada yang senang bicara, ada yang pendiam. dan itu tidak bisa dipaksakan. Orang yang berbakat pendiam itu dipaksakan untuk ngomong susahnya bukan main. Ya. Demikian juga orang yang senang ngomong itu suruh diam itu juga susahnya bukan main. Maka bagaimana untuk amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang-orang yang tidak pintar ngomong? Banyak hal yang dilakukan, ya. Antara lain apalagi zaman sekarang lebih modern itu dengan adanya media ya nulis. Dengan nulis kemudian di-share di media daripada di Facebook menyebut-nyebut tentang masalah keluhan pribadi dan sebagainya, selfie dan sebagainya, ya kita tulis. Tulis hal-hal yang bermanfaat di situ. Kita tidak usah ngomong di situ, kita share saja. Maka insya Allah bermanfaat bagi follower kita. Gitu. Itu termasuk dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada lagi, sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat jitu ya untuk memperbaiki generasi ini ya, yaitu dengan keteladanan. Namanya keteladanan itu adalah dengan perilaku, tidak harus dengan banyak ngomong ini. Dan masih banyak lagi bidang-bidang amar ma'ruf nahi mungkar, antara lain mungkin kita di teknik saja bisa itu loh. Baik itu teknik komputer ya, kita bisa membuat website ya. Kemudian di teknik mesin ya, kita bisa membuat alat-alat yang nanti di situ mungkin alat itu bisa mencegah kemungkaran ya, atau mungkin bisa mengajak kepada kebaikan. Itu dengan tidak harus dengan berbicara tapi dengan berkarya. Jadi itulah ya, sebenarnya tidak semua orang bisa menyampaikan sesuatu ya dengan lesannya, tapi ada orang yang bisa menyampaikan sesuatu itu dengan gerak apa namanya bahasa tubuh ya, kemudian dengan tulisannya, kemudian dengan karyanya ini. Jadi banyak hal untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri manusia tersebut dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dimengerti oleh umu hamba Allah tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang belum tahu cita-citanya padahal dia sudah lulus kuliah dari Pak Yuli di Telogomulyo. Silakan. Ya. Dari Pak siapa tadi? Pak Yuli. Pak Yudi. Pak Yuli. Ya, Pak Yudi ya, Yudi ya. Pak Yuli. Oh, Pak Yuli. Iya. Pak Yuli di Telogomulyo. Bagaimana kalau seseorang yang sudah lulus kuliah ternyata masih belum tahu cita-citanya gitu loh. Padahal sesungguhnya cita-cita anak itu sudah mulai terarah sejak dia umur 10 tahun. Karena 10 tahun itu mulai start up penumbuhan karakter bakat ini. Ya, itu sudah kita bahas sebenarnya pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu kita recovery karakter bakat dia. Kalau masalah cita-cita akhirat, insya Allah mungkin dia sudah paham ya bahwa dia ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi peran apa, peran saya di dunia ini apa itu loh. Nah itu adalah kaitannya dengan bakat. Ya, sebab peran di dunia ini bisa maksimal apabila seorang itu berjalan pada bakatnya. Langkah yang perlu dilakukan adalah kita gali potensi dia. Ada metode yang tercepat ya untuk orang-orang yang sudah kuliah, yaitu dengan metode pemetaan bakat ya, dengan kuesioner ya, ada yang menggunakan sidik jari, kemudian ada yang menggunakan apa namanya jenis tulisan, ada yang menggunakan model tanda tangan dan sebagainya, berbagai model ya. Kemudian yang kita gunakan dalam pendidikan karakter ini ada 34 tema bakat, itu juga efisien sekali ya digunakan untuk recovery bakat ya, untuk pemetaan bakat, istilahnya tidak harus menggunakan tenaga ahli gitu. Nah, kemudian dengan metode-metode pemetaan itu ya, akhirnya ketemu bakat dia. Nah, setelah ketemu bakat dia, kita arahkan. Ya, kita arahkan bahwa inilah profesi yang cocok buat Anda. Nah, kalau metode yang alamiah sebenarnya adalah ya, kok sampai seseorang itu tidak ketemu cita-citanya itu berarti dia kurang aktivitas. Ya, kurang aktivitas sehingga bingung apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang sudah banyak aktivitas sejak dia kecil ya, sudah banyak aktivitas, orang tua sudah mengenalkan banyak hal ya, yang di dunia ini, maka dia akan tahu mana yang saya suka, mana yang tidak itu loh. Mana yang saya bisa, mana yang saya tidak bisa itu. Ya, sehingga dia langsung begitu besar langsung memilih ini saya itu loh. Karena dia sudah dikenalkan banyak hal oleh orang tuanya atau gurunya tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namun apabila aktivitasnya monoton ya, kurang banyak jenis ya, ragam dari aktivitas, maka dia bingung gitu loh. Apa ya yang saya suka, dia enggak tahu karena belum pernah mencoba ini. Itu kalau sudah terlanjur lulus kuliah dan segera menikah, ya itu terlalu lama sekali, karena harus mencoba banyak aktivitas itu butuh waktu lama. Itu biasanya dilakukan untuk anak-anak. Nah, maka langkah yang tepat yaitu recovery bakat dengan pemetaan bakat dengan metode talent mapping atau yang lainnya. Kemudian setelah itu ketemu bakatnya, maka akan ketemu profesinya. Dan itu yang akan dicita-citakan. Tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat untuk menentukan cita-cita. Tapi yang jelas, cita-cita menuju akhirat, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Semuanya harus menuju ke sana, dan itu harus ditetapkan sejak anak dari kecil, ya. Karena itu enggak ada tawaran dan enggak ada pilihan. Dari kecil sudah diarahkan ke sana. Nah, kemudian baru kita memikirkan untuk peran di dunia atau cita-cita dunianya, itu yang terkait dengan bakat tersebut. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Yuli di Telogomulyo tadi yang bertanya. Baik Ustaz, silakan untuk disambung dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ambil kesimpulan ya masalah cita-cita anak ini, yaitu sebagaimana telah kita bahas tadi, ada dua cita-cita. Yang pertama adalah cita-cita utama, ya, cita-cita utama yaitu cita-cita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tetapkan pada anak kita karena ini hukumnya wajib, ya. Kita tetapkan pada anak sejak mereka kecil, ya. Bahkan mungkin sejak mereka di kandungan kita sudah bercita-cita, anak saya nanti mudah-mudahan besok bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sekeluarga itu. Ini cita-cita utama. Dan itu harus ditanamkan kuat, sekuat-kuatnya kepada setiap kaum muslimin, kepada setiap anak. Setelah itu kemudian kuat, ya, dan tumbuh kuat sekali apa namanya semangat, ya, untuk menuju cita-cita tersebut, baru kemudian kita memikirkan cita-cita yang ada di dunia, yaitu cita-cita kedua ini, yaitu peran di dunia ini sebagai apa, sebagai dokter kah, mau sebagai apa namanya petani kah, atau sebagai pedagang kah nanti, atau jadi pengusaha dan sebagainya. Itu baru yang kedua itu ditetapkan. Nah, namun keduanya tidak boleh salah satu ditinggalkan, ya. Apabila seseorang hanya mementingkan cita-cita yang utama tadi, dia tidak memikirkan tentang keduniaan, maka dia tidak bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Hanya dia baik untuk dirinya sendiri, tidak bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Padahal pahalanya luar biasa apabila seseorang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itu cita-cita kedua. Namun demikian juga apabila orang hanya mementingkan cita-cita yang kedua, yaitu di dunia, ya, kemudian dia melupakan cita-cita yang utama, maka bisa jadi malah justru dia tuh tidak dapat apa-apa, ya. Pendek sekali cita-cita itu. Mending yang dunia lebih dilupakan itu mending, masih mending gitu loh, daripada dia melupakan akhirat tapi mementingkan dunia. Karena apa? Tadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, raihlah, ya, apa, negeri akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Nah, bukan dibalik, ya. Raihlah duniamu tapi jangan lupa akhiratmu. Itu kebalik. Berarti kalau dunia dulu kemudian baru akhirat, itu berarti seolah-olah cita-cita yang utama adalah dunia, ya, kemudian akhiratnya hanya sampingan. Tapi kalau kita cita-cita utamanya akhirat, ya, maka dunianya akan kita dapatkan. Ini dengan apa? Yaitu dengan menjadikan sebagai cita-cita kedua itu tadi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita gali potensi kita, ya. Apapun cita-cita kita di dunia, maka jadilah cita-cita dunia itu sebagai bekal kita untuk menuju akhirat. Jadikan cita-cita dunia kita itu adalah untuk menjadi seorang terbaik, yaitu orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, jadikan cita-cita di dunia kita ini sebagai sakilah kita, jalan sakilah kita, sebagai misi hidup kita di dunia ini, ya, terkait dengan kinerja kita, yang mana kemudian apabila kita ikhlas, ya, di dalam melaksanakan kinerja kita ini, maka itu adalah merupakan jalan, ya, menuju cita-cita yang utama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa antara cita-cita akhirat dan cita-cita dunia itu adalah satu garis, satu jalur, ya, maka tidak bisa kita mengatakan bahwa ada keseimbangan antara apa namanya akhirat dan keseimbangan dengan dunia, tidak bisa, karena semuanya itu satu jalur menuju kepada satu jalan yaitu akhirat. Nah sehingga tidak bisa kita katakan bahwa itu seimbang, ya, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk akhirat, walaupun itu adalah sifatnya keduniaan. Jadi sebenarnya ketentuannya ini sering kita mendengar kata-kata seperti itu, bahwa kita hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat, ya, seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Itu enggak bisa dikatakan kalau kita kaitkan dengan masalah cita-cita ini, semuanya untuk akhirat, ya, semuanya untuk akhirat. Cuma sering sekali orang mengatakan kalau semuanya untuk akhirat berarti kita bersusah-susah di dunia. Tidak seperti itu, ya, karena Allah itu menyebutkan jangan lupa bagianmu tentang kebahagiaan atau kenikmatan dunia. Ya, kita boleh menikmati dunia selama itu tidak apa namanya dilarang oleh syariat agama Islam yang mulia ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tanamkan cita-cita yang tinggi, setinggi-tingginya yaitu masuk surga, tapi kita memikirkan bagaimana caranya. Kalau orang-orang apa namanya para profesi pendidikan mengatakan how to-nya, ya, bagaimana untuk meraih ke sana yang kita pikirkan, yaitu dengan berperan di dunia ini dan semuanya dengan peran yang berbeda-beda. Itulah jalan di dunia ini menuju cita-cita yang besar, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian.